Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumalladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Baik, kita masih melanjutkan membaca syarah hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau menceritakan tentang kejadian salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ketika melaksanakan wukuf beliau terjatuh dari tunggangannya, kemudian terinjak oleh tunggangannya hingga patah lehernya dan meninggal dengan sebab itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk memandikan jenazahnya. Beliau menyatakan igsiluhu bima inna sidrin, kemudian wakafinuhu fi saubaihi, memerintahkan untuk dimandikan dengan campuran air dengan daun bidara, dan beliau memerintahkan agar jenazah sahabat tersebut dikafani dengan menggunakan dua lembar kain yang digunakan dalam ihramnya. Kemudian beliau mengatakan wala tuhannitu, jangan kalian pakaikan wewangian. Wala tuhammiru ra'sahu, jangan pula kalian menutupi kepalanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan alasannya, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena sungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan bertalbiyah. Kemudian disebutkan pula dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wala tukhammiru wajhahu wala ra'sahu, janganlah kalian menutupi wajahnya, demikian pula kepalanya. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah juga beliau pada syarahnya menyinggung tentang hal-hal yang harus didahulukan terkait dengan pengeluaran biaya dari harta si mayit. Beliau menyebutkan 4 perkara secara urut. Al-Akh Abu Luqman Abdul Rauf, apa saja 4 perkara itu? Baik. Ahmad Gulam, 4 perkara yang harus dikeluarkan dari harta si mayit secara urut. Ya, terus. Dain, terus. Wasiat setelah itu. Ya, ahsan. Jadi yang pertama dikeluarkan dari harta si mayit adalah biaya pengurusan jenazahnya. Ya, apa saja yang terkait dengan pengurusan jenazahnya. Itu didahulukan. Kemudian setelah itu urusan utang-utang yang menjadi tanggungannya. Kemudian setelah itu jika utang sudah terselesaikan, wasiat. Ya. Kemudian jika wasiat sudah ditunaikan, maka yang tersisa dari hartanya untuk hak ahli warisnya. Kemudian sebelum lanjut, saya ingin mengingatkan terkait dengan masalah raful yadain fis shalah, mengangkat kedua tangan dalam pelaksanaan sholat. Muhammad, ada berapa tata cara mengangkat kedua telapak tangan? Ada dua. Sampai di mana? Sejajar dengan? Yang pertama sejajar dengan dua daun telinga, yang kedua sejajar dengan pundak. Baik, itu yang datang dalam as-sunnah. Jadi sejajar dengan daun telinga dan sejajar dengan pundak. Nah, ini perkara yang perlu untuk diperhatikan, hal yang banyak terjadi di kalangan ikhwah, ya, di kalangan kita, mungkin karena bisa jadi kurang perhatian atau lupa. Sunnah ini banyak diselisihi. Misalnya sebagian mengangkat hanya sebatas dada, ya, dalam keadaan hal yang semestinya juga ketika mengangkat telapak tangan itu menghadap ke arah kiblat, ya, bukan condong seperti itu, apalagi begini, ya. Jadi diangkat sejajar dengan pundak, artinya pundak ini tidak terlihat dari arah depan, ya, jajar dengan pundak. Atau sejajar dengan kedua daun telinga, ya, seperti ini. Ini yang perlu untuk diingatkan, ya. Kemudian ketika takbiratul ihram, kita mengulang, ya, pelajarannya sudah, ya. Pak Maskur, ada berapa cara dalam takbiratul ihram kaitannya dengan membaca takbir dan mengangkat kedua tangan? Ada dua, apa saja? Sebelum dan bersamaan. Ya, sebelum takbir, yang kedua bersama dengan takbir. Baik, ada yang menambahkan? Barangkali ada tambahan. Baik, Haki. Tiga, apa saja? Sebelum takbir, bersamaan, kemudian setelah bersedekap. Apa zur'ah? Ada berapa? Ngulang saja, ngulang ini. Sebelum takbir, bersamaan takbir, kemudian yang ketiga, kalau kata Mas Bayhaki, bersedekap. Dua saja. Ya, terkait dengan mengangkat tangan dalam takbiratul ihram, itu ada tiga, ya, tata caranya. Pertama, ya, membaca takbir bersamaan mengangkat tangan. Yang kedua, membaca takbir kemudian mengangkat tangan. Yang ketiga, mengangkat tangan kemudian bertakbir. Jadi takbirnya setelah mengangkat tangan. Baik, ada yang berdiri mencontohkan? Imam saja. Ya. Andal, berdiri. sesuai dengan urutannya ya, mengangkat tangan bersama takbir. Baik. Ya, jadi berhenti pada mengangkat tangan begitu ya. Allahu Akbar sampai posisi yang disunnahkan tadi. Yang kedua, ya, mengangkat tangan atau urutannya sebelumnya, ya, takbir kemudian mengangkat tangan. Baik. Yang ketiga, ya, mengangkat tangan. Baik. Terkait dengan yang ketiga ini ada yang kurang pas. Ya. Kalau itu setelah menurunkan, ya. Jadi setelah mengangkat tangan, ini ulang. Ya. Ya, jangan turun dulu. Ya. Diulang. Ya. Ya, telah mengangkat tangan baru takbir. Nah, kemudian turun. Ya, jadi setelah mengangkat tangan ini mengangkat tangan ya. Allahu Akbar baru turun. Jangan seperti tadi Allahu Akbar ini berarti setelah turun ya. Ya. Baik. Belum. Yang ketiga diulang tadi. Yang ketiga. Ya, baik. Atau ini terkait dengan mengangkat tangan. Kemudian demikian pula mengangkat tangan ini disyariatkan ketika menjelang ruku. Ya, demikian juga bangkit dari ruku. Kemudian yang keempat ketika bangkit dari tasyahud awal sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Tentang sebatas mananya sama seperti pada takbiratul ihram, yakni sejajar dengan kedua daun telinga atau sejajar dengan kedua bahu. Tapi kita lanjut. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah. Wa minha di antara faedah dari hadis Ibn Abbas أن المحرم يحرم عليه الطيب حيا وميتا. Bahasanya seorang yang melaksanakan ihram haram baginya untuk memakai wewangian baik ketika dia masih hidup ataupun setelah meninggalnya. Oleh karena itu Nabi SAW ketika ada sahabat yang meninggal dalam keadaan muhrim ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wala tuhannitu, dan janganlah kalian memakaikan hanut. Hanut adalah wewangian khusus yang diperuntukkan untuk mayit. Kemudian wa minha di antara faedah dari hadis Ibn Abbas annahu yahrumu tadtiyatur ra'sihi hayyan wa mayyitan. Demikian pula diharamkan untuk menutupi kepala seorang yang melaksanakan ihram baik tatkala dia masih hidup ataupun ketika sudah meninggal. Tapi ini kaitannya dengan lelaki ya, para lelaki. Mereka ketika menjalankan ihram, ya, mereka tidak menutup kepala-kepala mereka. Ya, karena untuk para laki, pakaian ketika mereka ihram hanya dengan menggunakan dua lembar kain. Ya, adapun para wanita, maka memakai pakaian yang biasa mereka kenakan ketika di luar, yakni pakaian yang islami, yang syar'i. Ya, ini yang untuk para wanita. Kemudian wa kadzalika wajhuhu. Demikian pula wajahnya. Seorang yang menjalankan ihram tidak boleh menutup wajahnya. Oleh karena itu dalam hadis Nabi SAW mengatakan wala tukhammiru wajhahu. Dan jangan kalian menutupi wajahnya. Kemudian amma tahrimut tibi wa taghtiyatir ra'si wal wajhi ba'dal mauti fa zahirun. Adapun pengharaman wewangian, demikian juga menutup kepala dan wajah setelah meninggalnya seorang yang muhrim, seorang yang meninggal dalam keadaan ihram, fa zahirun, maka ini zahir, jelas ya, sebagaimana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya para sahabat yang diperintahkan oleh beliau untuk mengurusi jenazahnya untuk memakaikan wewangian, demikian juga untuk menutupi wajah dan kepala mayit tersebut. Kata beliau selanjutnya, wa amma fi halil hayah. Adapun larangan pada kondisi seorang masih hidup dalam keadaan dia sedang melaksanakan ihram, fayu'khadhu min nahyihi an yaf'ala bihi dhalik. Adapun larangan dari hal-hal tadi ketika seorang melaksanakan ihram, artinya ketika masih hidup, maka diambil dari larangan beliau melakukan perbuatan-perbuatan tadi, atau keharaman bagi orang yang melaksanakan ihram untuk memakai wangian, untuk menutupi kepalanya, demikian pula wajahnya, dari larangan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hal-hal tadi. Ya, insyaallah nanti akan dipelajari pada kitabul hajj. Kemudian wa min ta'lilihi, dan di antara alasan larangan beliau untuk seorang yang meninggal dalam keadaan ihram ditutupi kepala dan wajahnya, demikian pula dilarang memakai wangian atau dilarang dipakaikan wangian, adalah Nabi SAW menyatakan fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena sungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan mulabbiyan, dalam keadaan bertalbiyah. Qala rahimahullah wa kadzalikal mar'atu. Demikian pula dengan wanita, yakni yang meninggal dalam keadaan ihram. La yughta wajhuha idza matat fi halil ihram. Maka wanita yang meninggal dalam keadaan ihram tersebut, demikian pula wajahnya tidak ditutup. Kata beliau, fa in ihtija ila dzalik. Adapun jika dibutuhkan untuk ditutup, kama idza kana yusalli 'alaiha ajanib. Sebagaimana kalau ada orang-orang ajnabi, artinya yang bukan dari kalangan mahram dari wanita tadi, menyolati wanita tadi. Au khifa an yarauha, atau dikhawatirkan mereka melihat wajah wanita tadi. Fa innahu yughta wajhuha, maka pada kondisi yang demikian ditutup wajahnya, kama fi halil hayat, sebagaimana ketika dia masih hidup. Idza aradat an tabruza lirrijal, jika dia menginginkan untuk menampakkan diri atau keluar untuk melewati para lelaki. Wala yadurru law masal ghata'u wajhaha, dan tidaklah bermasalah, tidaklah memudaratkan, tidak masalah apabila penutup itu mengenai wajahnya. Fa idza nuzilat fil qabri, apabila jenazahnya telah diturunkan ke dalam kuburan, ya sudah diletakkan di lahat, kushifa wajhuha, maka dibukalah wajahnya. Baik, terkait dengan hal ini, di sana ada pendapat yang lain dari kalangan para ulama, di antaranya apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah dalam fatwa beliau, Majmu' Fatwa di jilid yang ke-13 halaman 128. Demikian pula yang difatwakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Yakni bahwa para wanita yang meninggal dalam keadaan melaksanakan ihram, ya dikafani sebagaimana keumuman jenazah para wanita, ya, yang tidak melaksanakan ihram, tidak sedang melaksanakan ihram, dan wajahnya juga ditutup, ya, wajahnya juga ditutup, hanya saja ya tidak digunakan niqab. Ya, niqab adalah kain khusus yang memang disiapkan untuk sebagai penutup wajah. Jadi yang terpenting di sini bukan dengan sesuatu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup wajah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam hadis Ibnu Umar, hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "La tantakibil muhrimatu wala talbas wala talbasu al-kuffazaini." Janganlah seorang wanita yang sedang melaksanakan ihram dia memakai niqab, ya, cadar. Jangan pula dia memakai kaos tangan. Artinya apa? Ya. Larangan ini terkait dengan sesuatu yang memang disiapkan untuk menutupi dua anggota badan tadi, wajah dan kedua telapak tangan, yakni niqab dan kuffazain. Artinya jika tertutup ya, wajahnya ataupun kedua telapak tangannya dengan selain yang ditakyin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, ya, maka itu tidak masuk dalam larangan. Oleh karena itu, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sebagian sahabi, ya, bagaimana kalau ya, melewati para laki dalam keadaan mereka sedang ihram, maka diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjulurkan kain kerudungnya sehingga ya, tidak terlihat wajah mereka oleh para lelaki. Sehingga dari sini wallahu ta'ala alam, ya, bahwa mereka tetap ditutup wajahnya, yakni ketika dikafani, hanya saja tidak menggunakan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar ini. Wallahu ta'ala alam. Kemudian wa minha, di antara faedah dari hadis Ibnu Abbas ini, al bisyaratul azimah liman mata fi hadhil hal, kabar gembira yang demikian agung untuk siapa saja yang meninggal dalam kondisi ini, ini kondisi dia sedang menjalani ihram, wa annahu yastamirru yu'jaru ala amalihi ila an yub'atha yawm al-qiyamah fi hadhihi al-halati al-mahmuda. Bahasanya dia terus-menerus diberi pahala atas amalannya tersebut hingga dibangkitkannya nanti pada yaumul kiamah dalam kondisi atau keadaan yang mahmudah, yang terpuji ini. Ya, bagaimana seorang dibangkitkan dari alam kubur, ya, dibangkitkan dari kuburnya, dia ya mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Kemudian wa minha, di antara faidah yang lainnya, kata beliau rahimahullah Imam Sa'di, an yu'khad annahu yu'khadhu min al-ma'na, bahasanya dipetik dari makna kandungan hadis ini, anna kulla muslimin yashra'u bi'amalin min al-a'mali salihah wa min niyatihi takmiluhu thumma takhtarimuhu al-maniyyatu qabla takmilihi fa innahu yajri lahu 'amaluhu ila yaumil qiyamah wa tuballighu an-niyyatu mablagh al-'amal idha hala al-qadaru wa min niyyati al-insani takmilul 'amal وهذا عام في جميع الأعمال الصالحة. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, bahasanya setiap muslim dia masuk memulai amalan dari amalan-amalan salih, dia menempuh ya sebuah amalan dari amalan-amalan salih dalam keadaan niatnya menyempurnakan amalan tersebut. Kemudian ternyata ya kematian almaniyah, kematian ya menghalanginya, yakni menghentikannya dari dia bisa menyempurnakan amalan tersebut. Ya, jadi kematian mendatangi sebelum dia bisa menyempurnakan amalan tersebut, maka sungguhnya amal tersebut akan terus mengalir ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Dan niat dia untuk menyempurnakan amalan tersebut yang terhalang dengan kematian akan menyampaikan kepada amalan, yakni ya, pahala yang sempurna dari amalan tersebut tatkala takdir menghalangi dia untuk bisa menyempurnakannya. Wa min niyatil insan, ya, selama niat dari manusia tadi, orang yang melakukan amalan tadi, ingin betul-betul menyempurnakan amalannya tadi. Di sini menunjukkan pentingnya damai ini untuk kita ya membenahi niat kita di dalam menempuh apapun dari amalan salih. Ya, agar betul-betul kita bertekad bulat untuk bisa melaksanakan sebuah amalan soleh hingga sempurna. Sehingga ketika seseorang ya Allah tetapkan takdirnya meninggal sebelum bisa menyempurnakan amalan tadi, dia tetap mendapatkan pahala dari amalan tadi. Kata Imam Sa'di rahimahullah, wa hadha 'amun fi jami'il a'mali shalihah. Dan ini adalah sifatnya umum pada seluruh amalan-amalan yang salih. Dan ini tentu keutamaan ya dari Allah Subhanahu wa taala atas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ya dalam hal yang terkait dengan yakni ketika seseorang ya masuk ke dalam masjid ya, kemudian dia ya melaksanakan sholat, ya. Kemudian dia menunggu sholat berikutnya. Ya. Selama dia di tempat dia menunggu, ya, meskipun dia mungkin duduk berzikir ataupun membaca Al-Quran, ya, atau amalan-amalan yang lainnya, ya, dia dihitung dalam keadaan seperti sholat. Ya. Dan ini keutamaan yang besar. Tapi kita masuk hadis berikutnya. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Al-hadis as-sabi', hadis yang ketujuh. An Ummi Atiyyah Al-Ansariyah radhiyallahu taala anha. Siapa nama Ummu Atiyyah? Pak Jarwo siapa? Belum kenal. Muhammad siapa? Ummu Atiyyah. Hasan? Kemarin sudah disinggung namanya Nusaybah ya bintu Al-Harith ya Al-Ansariyah. Qalat, kata beliau radhiyallahu anha, nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam 'alaina. Bahasanya kami di sini para wanita dilarang untuk mengiringi jenazah. Kalau para sahabat atau sahabiyah mengatakan kami dilarang, maka yang melarang siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kalau mereka menyatakan kami diperintah, yang memerintah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami di sini para wanita dilarang untuk ikut mengiringi jenazah. Wa lam yu'zam 'alaina. Kan tapi larangan ini sifatnya ya lam yu'zam. Artinya bukan sesuatu yang sifatnya ya kepastian pengharuman. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, qawluhu fi hadithi Ummi Atiyyah, nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam 'alaina. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, ay nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami. Li'anna al-qa'idata al-usuliyata idza qala as-sahabiyyu umirna au nuhina au min as-sunnah, dikarenakan kaidah usul jika seorang sahabat mengatakan kami diperintah atau kami dilarang atau mereka menyatakan minas sunnah, termasuk dari as-sunnah, kata para ulama usul, fal hadithu marfu'un, maka hadis tersebut ya secara hukum marfu'. Jadi baik itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintah ataupun yang melarang, atau yang disandarkan baik itu dari sunnah, maksudnya sunnah Nabi. Wa hadha an-nahyu, larangan yang dimaksud di dalam hadis ini, imma lit-tahrimi aw lil-karahah, bisa jadi ya sebagai suatu bentuk pengharaman atau sifatnya makruh. Ya, makruh itu artinya ya lebih baik bagi seseorang untuk meninggalkannya. Fa in ulima, jika diketahui, wa tuyakkina, dan diyakini, wuku'ul mahdhuri, terjadinya perkara yang dikhawatirkan, fahuwa litahrim. Jadi jika dipastikan perkara yang ditakutkan atau dikhawatirkan itu akan terjadi, maka larangan tersebut sifatnya pengharaman. Wa in khifa wuku'ul mahdhur wa lam yutayaqqan fahuwa lilkaraha. Kalau dikhawatirkan, ya sebatas dikhawatirkan terjadi perkara yang ditakutkan dan atau ya tidak diyakini kepastian terjadinya, maka larangan itu sifatnya lil karaha. Wa hadha an-nahyu lin-nisa'i khassatan. Dan larangan yang dimaksud yang diucapkan oleh Ummu Athiyah di sini, nuhina anittiba'il janaiz, ini khusus bagi para wanita. Li anna umma atiyyata tukhbiru an nafsiha wa anin nisa. Dikarenakan di hadis ini Ummu Athiyah mengkhabarkan tentang dirinya dan tentang para wanita. Wa amma rijal, adapun terkait dengan para lelaki, fasayati, akan datang keterangan atau hadis annahu hasahum ala tibail janaiz. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menghasung mereka para lelaki untuk mengiringi jenazah, ya, sebagaimana pada hadis Abi Hurairah yang telah disinggung sebelumnya dan akan kita pelajari pada hadis yang ke-14 insyaallah. Jadi kalau para laki justru dihasung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengiringi jenazah. Dan sangat disayangkan hal ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, ya, di sebagian tempat ketika mereka takziah banyak, ya, sampai mungkin halaman, ya, itu penuh, rumah penuh. Namun ketika jenazah diangkat ke kuburan, hanya sebagian kecil dari para lelaki yang ikut mengiringi sebagian pulang, ya. Wal hikmatu fi nahyin nisa'i 'an ittiba'il janaiz. Dan hikmah, di antara hikmah yang bisa dijangkau dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para wanita untuk mengiringi jenazah, annahu lidha'fi uqulihinna wa riqqatihinna, dikarenakan lemahnya akal mereka, ya, akal para wanita, ya, berbeda dengan akal para lelaki. Baik, secara umum, ya, demikian, meskipun sebagian kecil dari wanita memiliki, ya, yakni akal-akal yang lebih daripada yang lainnya. Namun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam sifati wanita demikian kurang iman karena mereka terhalang, ya, dari melaksanakan ibadah tertentu saat mengalami datang bulan, demikian juga kurang akalnya. Demikian pula dari sisi kelembutan hatinya. La yu'manu min wuqu'i munkarin min af'alil jahiliyah. Tidak aman untuk terjadi dari mereka perkara yang mungkar dari perbuatan-perbuatan jahiliyah, ya, seperti meratap. Hal yang mungkin terjadi dikarenakan lemahnya akal dan perasaan mereka. Katahyijil huzni atau hazn, ya, seperti semakin membangkitkan kesedihan. Ya, bangkit kesedihannya ketika melihat, ya, orang yang dicintai, yang disayangi, ya, dimasukkan ke lahat, kemudian ditutup dengan kain, ditutup dengan tanah. Tidak kuat perasaannya sehingga sangat mungkin dia meratap di kuburan. Awit tasakhuti min qada'illahi wa qadari. Demikian pula hal yang mungkin terjadi dari para wanita, ya, marah atas qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, atas ketetapannya, wa nahwi dzalik, dan hal-hal yang semisalnya. Wali hadza yahrumu 'ala an-nisa'i ziyaratul quburi. Oleh karena itu diharamkan bagi para wanita untuk melakukan ziarah kubur. Faqad warada annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, yani beliau bersabda, telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya beliau bersabda, atau telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasanya, la'na zawaratil quburi minan nisa. Bahasanya beliau sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Lafaz zawarat ini lafaz yang sahih sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz. Adapun dengan lafaz zairat, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur, ini lafaz yang syad, lafaz yang yani janggal, yang dhaif. Jadi yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wanita-wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Dan sangat disayangkan hal ini juga banyak terjadi, ya, berbis-bis rombongan wisata dakwah mendatangi kuburan-kuburan, ya, terlebih tujuannya untuk minta-minta, ya, bukan untuk mendoakan ahlul kubur. Wal muttakhidina 'alaiha al-masajid was-suruj. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Entah itu dibuatkan bangunan, ya, untuk kemudian dilakukan doa atau ibadah di dalamnya, ataupun tidak ada bangunannya namun dijadikan sebagai tempat untuk ibadah. Ini makna menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Jadi meskipun tidak ada bangunannya, ketika sebuah kuburan dijadikan untuk tempat ibadah, ya, berdoa ataupun baca Quran, maka sudah masuk dalam makna menjadikan kuburan-kuburan tadi sebagai masjid. Demikian pula Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang memasang penerangan di kuburan, dan ini termasuk diantara bentuk tasyabuh terhadap orang-orang Majusi. Dan perbuatan ini, ya, termasuk diantara menyia-nyiakan harta karena penerangan tadi tidak bermanfaat bagi yang dikubur, tidak pula bagi yang masih hidup, ya, karena kenyataannya siang malam lampunya dinyalakan. Di malam hari juga rata-rata orang takut lewat kuburan dan seperti itu. Jadi tidak ada sisi manfaat apapun dengan dipasangnya lampu di kuburan tersebut. Kata beliau selanjutnya, wa hadza la yaksuru anit tahrim. Larangan ini, ya, yani tidak kurang dari haram. Ya, artinya dengan larangan ini, meskipun kata Ummu Atiyah walam yu'zam alaina, ya, namun tidaklah, ya, hal tersebut ringan, bahkan kata Al-Imam Sa'di la yaksuru anit tahrim, ya, tidak kurang dari, ya, sisi haram. Kemudian wastasna al-ulama'u qabr an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qabrai sahibaihi. Larangan yang ada pada hadis terkait dengan menziarahi kuburan bagi para wanita, sebagian ulama mengecualikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kuburan kedua sahabatnya, yakni Abu Bakar dan Umar, ya, radhiyallahu taala anhuma, yang beliau berdua dikuburkan di dekat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kata para ulama tersebut, yubahu lahunna ziyaratuhu. Dibolehkan bagi mereka para wanita untuk menziarahinya. Jadi sebagian ulama mengatakan, jadi mengecualikan kuburan Nabi dan kuburan sahabat Abu Bakar dan Umar. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, وقد تعبنا بطلب الدليل على استثنائه فلم نجد لذلك دليلا. kami sudah lelah ya untuk mencari dalil yang menunjukkan pengecualian kuburan Nabi dan kuburan ya sahabat Abu Bakar dan Umar dari ya pengecualian larangan bagi para wanita untuk menziarahi. Namun ternyata kami tidak mendapati. Baik. Oleh karenanya ya, termasuk kami ini Al-Imam bin Ubaz rahimahullah menegaskan bahwa tidak ada pengecualian karena tidak didapati dalil ya. Masuk di dalamnya kuburan Nabi ataupun yang lainnya ya, hukum ini berlaku umum bagi para wanita untuk tidak menziarahinya ya. Dan tidak berarti kesempatan untuk ya, mengharapkan pahala dari Allah tertutup karena mereka bisa mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun mereka berada. Ya. Kemudian walakin qala Syekhul Islam rahimahullah, akan tapi Syekhul Islam rahimahullah beliau menyatakan la tumkinu ziyaratu qabri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang tidak mungkin yakni untuk bisa menziarahi, mendatangi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara langsung. Kenapa? Lianna dunahu salasa hawail. Dikarenakan ya, di sana ada tiga hawail, penghalang yang menghalangi orang-orang yang menziarahi dari langsung bisa ya ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini salah satu di antara bentuk ya pengabulan doa ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Sehingga di masa Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah menjadi gubernur di Madinah di masa para pemimpin Bani Umayyah, yakni sebelum beliau menjadi Amirul Mukminin ketika itu, beliau masih menjadi gubernur di Madinah, beliau memerintahkan untuk dibuat yakni dinding-dinding yang menghalangi orang-orang untuk bisa ya yakni langsung bersentuhan dengan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ada sebagian yang sempat menyampaikan, apa betul ini kuburan Nabi? Di sana ada pintu yang bisa dibuka, kemudian masuk ke dalamnya, kemudian ada kuburannya, dan itu adalah kedustaan karena tidak ada pintu yang dibuat untuk bisa masuk ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wala yumkinu ahadan al-wusulu ilaihi, dan tidak memungkinkan bagi seorang pun untuk bisa sampai kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man tawahhama annahu zarahu fa hadha wahmun khayyali. Kata Syekhul Islam, siapa yang mengira bahwa dia bisa mendatangi kuburan Nabi, menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung, maka ini adalah yakni sangkaan yang sifatnya khayalan. Ini kata Syekhul Islam. Kemudian wa ya'tadilu liqauli Syekhul Islam biqauli Aisyah. Di mana yang menguatkan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah dengan apa yang dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Walau la dzalik, kalau bukan karena itu, ai khasyatu atau khasyata an yuttakhadha mazaran aw idan, seandainya bukan karena kekhawatiran untuk kuburan beliau dijadikan sebagai tempat ziarah atau dijadikan sebagai id ya, yang didatangi setiap waktu tertentu, la ubriza qabruhu, niscaya kuburannya akan ditampakkan, artinya akan dikuburkan di luar yang dengannya orang-orang akan bisa mendatanginya. Ya, jangankan kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kuburan yang dianggap wali saja banyak di kalangan kaum muslimin yang terfitnah sampai tanahnya diambil dijadikan sebagai jimat, ya, dibawa ke tempat asalnya. Bahkan kalau dari kalangan orang-orang Syiah, ya, kuburan Husain atau tanah Karbala itu dijadikan sebagai tanah yang diletakkan dahinya ketika sholat. Ini sebesar ini dibulatkan begitu, nanti ditaruh di tempat sholatnya, sehingga ketika sholat ya ditempelkan dahinya ke sini dengan anggapan karena tanah itu telah bercampur dengan jasad siapa? Al-Husain, maka menjadi keberkahan. Waliyazubillah. Dan akhirnya mereka mungkin bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala tetapi menuhankan Al-Husain dan Ali. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, fa'ala hadzal qaul, maka atas dasar pendapat ini yazulul iskal, ya, hilanglah al iskal, yakni muskilah yang terkait dengan pengecualian ini, karena sekali lagi tidak mungkin akan bisa seseorang bisa langsung mendatangi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula kuburan Abu Bakar dan Umar, karena kuburan-kuburan tersebut telah terhalang dengan dinding-dinding. Walakin yahsulu lil insani ziyaratul masjidi wal wusulu ila atharir rasul sallallahu alaihi wasallam ya wal qurbu min qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ya, akan bisa dilakukan oleh manusia untuk menziarahi masjid beliau dan sampai di peninggalan-peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta dekatnya ke kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diperhatikan di sini bahwasanya bagi siapa saja yang diberi kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, bahwa yang menjadi tujuan utama ketika mendatangi Madinah adalah untuk menziarahi masjid, ya, menziarahi masjid beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun menziarahi kuburan beliau dan kuburan sahabat Abu Bakar dan Umar sifatnya adalah tabaan, mengikuti. Tidak boleh dijadikan sebagai tujuan utamanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang yang demikian. La tushaddur rihal illa ila thalathi masajid. Tidak boleh disiapkan perbekalan untuk safar untuk melaksanakan ibadah di tempat yang dituju kecuali untuk tiga masjid, Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabi dan Masjid Al-Aqsa. Sehingga kalau tujuannya ya mendatangi Madinah menyiapkan perbekalan untuk mendatangi kuburan Nabi, ini menyelisihi hadis tadi, masuk ke dalam larangan yang ada pada hadis tadi. Jadi diingat sifatnya adalah mengikut, ya. Adapun yang menjadi tujuan utama adalah melaksanakan ibadah di Masjid Nabi yang keutamaannya ya salat di dalamnya 1000 kali salat di masjid-masjid yang lainnya kecuali Masjid Ka'bah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.